إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Amma ba'd, kita yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti kita bahas hadis yang ke-48 tentang tiga orang yang Allah wajibkan dirinya untuk menolong tiga orang tersebut. Salah satunya adalah wal mutazawwiju yuridu al-afafa, seorang yang menikah atau hendak menikah dengan keinginan untuk menjaga diri dari kehormatan, menjaga kehormatannya dari maksiat, dari zina dan perbuatan yang lain. Maka afaf dalam hadis ini dalam menjaga kehormatan dari zina dan yang lain. Karena afaf itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah menjaga kehormatan dengan bentuk tidak meminta-minta. Bagaimana dalam hadis Allahumma inni as'alul huda wa tuqa wal afafa wal ghina, ya Allah, sini aku minta kepadamu petunjuk, hidayah, wa tuqa, taqwa, wal afafa, terjaganya kehormatan, wal ghina dan kecukupan. Jadi maksud al afafa di sini dalam menjaga kehormatan dengan tidak merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan manusia dengan meminta-minta dan mengemis. Dan makna yang kedua dari al-afaf adalah menjaga kehormatan dari dosa-dosa kemaluan, zina atau yang lainnya, sebagaimana dalam hadis ini. Wal mutazawwiju yuridu al-afafa. Penjelasannya, adapun menikah, maka pernikahan adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu yang benar, hukum asal nikah itu tidak mubah. Sebagai ulama menyatakan bahasanya dalam nikah itu berlaku 5 hukum nikah. Dan mereka katakan bahasa hukum asal nikah adalah mubah. Ini satu hal yang kurang tepat, karena dia adalah satu hal yang diperintahkan. Maka yang tepat adalah hukum asal nikah adalah mustahab, dianjurkan. Karena ini adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hukum asal nikah adalah wajib. Bagaimana pendapat Sa'ali Hasan dan pendapat Zahiriyah dan pendapat Sa'ali Hasan di ta'liq dia untuk Muqtasar Minhajul Qasidin, meskipun yang benar adalah pendapat jumhur ulama, biasanya hal tersebut tidak sampai derajat wajib. Kemudian istaha. Lama yang mewajibkan beralasan dengan hadis jemaah syabab dan istata'an kumulka' balik tujawal yang ada fil amak. Jika kalian mampu menikah maka menikahlah. Mereka mengatakan ini fil amak bukan wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Dan kata mereka, tidak ada dalil memalingkannya. Namun yang benar, bukan ada dalil yang memalingkannya. Karena Nabi katakan, seandainya dia tidak mampu, maka adalah dia memperbanyak puasa. Dan tidak ada satu pun ulama yang mengatakan memperbanyak puasa untuk orang yang tidak mampu nikah hukumnya wajib. Dan tidak ada satu pun ulama yang mengatakan, kata jumhur ulama, ini dalil qarinah. Karena jika tidak mampu untuk puasa, menikah, kata Nabi, maka adalah dia puasa. Apa hukum puasa di sini? Hukumnya mustahak. Tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib, maka ini menunjukkan bahasanya perintah di awal itu tidak sampai derajat wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahasanya pernikahan itu membuahkan fawaid, bukan manfaat yang banyak. Di antara manfaat orang itu menikah, melaksanakan ibadah yang dengan bentuk yang berupa menikah adalah mendapatkan pertolongan Allah, bagaimana dalam hadis ini. Dan orang yang menikah karena menginginkan menjaga kehormatan, Allah janjikan untuk Allah bantu dan Allah tolong. Kemudian saat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya di sana mengandung kebaikan dan keberkahan. Dan sebenarnya menikah adalah min sunanil mursalin, sunnah dan ajaran para rasul. Dan manfaat yang lain dengan menikah, tahsinul fardhi, akan membentengi dan melindungi kemaluan dari dosa-dosa berkaitan dengan kemaluan. Berotul basar, dan nikah yang berkah, maka akan membuahkan hasil terjaganya pandangan. Otak sulun nasal, dan adanya keturunan. Dan jika keturunan ini bisa dididik dengan baik menjadi anak saleh, makanya adalah satu amal yang tidak akan terputus, yang terus akan menyebabkan orang tua mendapatkan pahala meskipun orang tua tersebut telah meninggal dunia. Dan manfaat yang lain, ada ibadah dalam menikah, terdapat ibadah yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ini adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akan bertambahlah ibadah seseorang yang telah menikah dengan adanya ibadah yang lain, yaitu kewajiban pernikahan nafkah. Karena seorang hamba jika memberikan nafkah untuk keluarganya, dan dalam memberi nafkah itu yahtasibuha, dia berharap pahala dari Allah. Kenapa kerja dan memberi nafkah untuk anak dan istri? Karena mengharap pahala dari Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Maka jika niatnya semacam ini, kana lahu ajrun, maka ini bernilai pahala. Dan jika tidak ada niat semacam ini, ya cuma biasanya ya, kalau sudah punya istri ya kerja masih nafkah, masa anak orang nggak dinafkahi, tapi maknik niatnya dan maksudnya semacam ini, maka tidak ada nilai, cuma ada tercapai, tidak ada pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika orang bekerja dan tidak nafkah anak dan istri, kenapa kau nafkah istrimu, kenapa kau kerja untuk cari uang untuk anakmu? Jika dia mengatakan karena mengharap pahala dari Allah, karena melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban Allah tetapkan, karena untuk anak dan istri, maka ini semuanya bernilai pahala. Maka keringatnya bernilai pahala, maka kerja kerasnya bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hasanat indallah, dan pahala di sisi Allah. Baik nafkah tersebut makulan berupa makanan atau minuman, pakaian, atau mustakmalan atau hal-hal yang digunakan untuk seluruh berbagai kebutuhan. Maka seluruhnya adalah kebaikan untuk hamba dan pahala yang mengalir. Dan kata sesak di memberikan nafkah untuk anak dan istri, kerja untuk ngasih nafkah anak dan istri adalah afdal min nawafil ibadah al-qasirah. Ini lebih utama daripada sibuk dengan berbagai ibadah sunnah dan ibadah berbeda ibadah qasirah, ibadah yang tidak luas manfaatnya. Karena ibadah itu ada ibadah yang luas manfaatnya, macam menyebarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Ini ibadah ya, infak, bantu orang miskin, bantu anak yatim. Ini ibadah yang luas manfaatnya, bukan untuk diri sendiri. Nah, ada ibadah yang kafirah, salat, baca Quran, puasa. Maka beliau katakan, memberikan nafkah untuk anak dan istri itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang kafir. Dan dalam nikah ada tazakur, mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan dengan menikah maka seorang itu bisa tafarruq, bisa konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menikah ada tolong-menolong antara suami dan istri untuk mewujudkan kebaikan dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Bisa saling mengingatkan suami bisa diingatkan untuk sholat berjamaah di masjid, bisa saling mengingatkan, bisa saling membangunkan sholat malam. Ini satu hal ya, tidak ada ketika bujangan. Kalau bujangan yang mengingatkan temannya, tapi ya temannya banyak yang sungkan, nanti malah dimarahi kalau tidak saya bangunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fankihuma tawbalakum minan nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nikahilah mato baratu minan nisa, wanita-wanita yang kalian sukai. Kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan ma, tidak menggunakan man? Allah tidak mengatakan pada perempuan itu makhluk yang berakal, tapi menurut kaidah mahu menggunakan man. Ya fangkihu manto balakum minan nisa. Namun Allah, yang Allah firmankan fangkihu manto balakum minan nisa. Jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini saya baca di risalah dia tentang tafsir ayatul kursi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata manto balakum minan nisa, bukan manto balakum minan nisa. Karena maksud pokok dari pernikahan itu adalah karakter-karakter yang ada pada seorang perempuan. Maksud pokok orang itu menikah adalah keadaan dan karakter sifat perempuan, bukan perempuan dalam status secara biologis semata. Ada perempuan cantik namun cerewetnya setengah mati, maka ya orang akan berpikir pulang. Untuk diperistri orang kan nanti dulu. Makanya menunjukkan bahwasanya maksud orang dalam menikah adalah maksud pokoknya adalah karakter perempuan, bukan perempuan dalam artian secara biologis. Oleh karena itu Allah katakan fakir makau balaku minan nisa. Maka nikahlah perempuan-perempuan yang punya sifat-sifat yang menyenangkan bagi kalian. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tungkal mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat faktor: limaliha wa jamaliha, karena hartanya, karena kecantikannya, wa hasabiha, karena keturunannya, wadiniha, dan karena agamanya. Fadzar bidatiddin, maka pilihlah yang baik agamanya. Taribat yaminuh, tentang makna taribat yaminuh, ini ada dua makna. Atau taribat yadaka, bisa maknanya adalah jika tidak, celakalah kamu. Jika tidak, taribat yaminuh adalah jika tidak maka celakalah kamu. Entah boleh juga dimaknai dengan makna yang umum sering kita dapatkan, maka pilihlah yang agamanya baik, taribat yaminuh, sehingga kalian beruntung. Kenapa demikian? Karena jika memilih wanita yang baik agamanya, maka di sana terdapat manfaat min solahil ahwal, dan baiknya keadaan, wal bait wal aulad, baiknya rumah dan baiknya anak keturunan, dan akan tenangnya hati suami dan tenangnya hati suami. Itu katakan, kenapa Nabi katakan pilihlah yang baik agamanya? Karena jika yang dipilih adalah yang baik agamanya, makin akan membuahkan manfaat, baiknya keadaan seorang laki-laki, rumahnya pun akan beres, anak-anak pun, anak-anaknya pun terdidik agama, diajari din. Intensif yang jelas, karena dia adalah perempuan yang baik, maka akan ada ketenangan di hati suami, baik ketika bersama istrinya ataupun ketika jauh dari istrinya. Dia pun merasa aman, istrinya pun dia yakin tidak, maka dia akan bertindak yang aneh-aneh ketika dia pergi. Kita juga perempuan itu enggak karuan, maka pergi jauh-jauh, suami ini deg-degan, istri saya ngapain ini. Fa'in hasulam adzim ghairuhu fadat, maka jika di samping memiliki agama yang baik hasala terwujud yang lainnya, fadat, maka itulah yang ideal. Wa'ilah jika tidak, fadid a'bam musifat al-maqsuda, maka sesungguhnya agama seorang perempuan ke dalam pandangan seorang mukmin, seorang laki-laki muslim, telah a'zamu sifatul maqsudah, adalah sifat yang dimaksudkan, yang dicari-cari dari seorang perempuan yang paling penting. A'zam, yang paling penting dari sifat yang dicari-cari dari seorang perempuan yang tidak diperistri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fassalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Fasalihat, maka wanita-wanita yang salihah, kata Allah, mereka adalah wanita, mereka adalah orang-orang yang patuh. Apa beda qanit dengan ta'at? Kenapa di sini tidak dikatakan muti'at, menukanitat? Jawabannya, karena kunut itu lebih dari sekedar patuh. Karena kunut itu maknanya adalah dawam ta'ah, dawam ta'ah, ini ketaatan yang terus menerus, ketaatan yang terus menerus, itulah kunut. Maka wanita yang salihah, maka dia adalah wanita, dia adalah wanita yang taat. Taatnya bukan cuma sebulan, dua bulan, setelah itu jadi pembangkang. Ini adalah wanita, ini adalah wanita yang memiliki sifat dawam muta'ah, ketaatan yang ajak dan terus menerus. Maka Allah katakan ciri wanita salihah adalah orang-orang yang punya ketundukan, ketaatan yang terus menerus kepada Allah dan Rasulnya, demikian juga kepada suaminya, selama dalam hal-hal yang baik. Hafizatun lil-ghaibi, dan mereka adalah wanita-wanita yang menjaga, menjaga diri dan menjaga kehormatan serta harta suami lil-ghaibi ketika suami pergi. Bima hafizallah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Bima hafizallah di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah bitaufiq min Allah. Mereka itu bisa jadi wanita yang taat, bisa jadi wanita yang menjaga kehormatan. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena hidayah taufik, maka sungguh godaan nafsu adalah godaan yang sangat kuat. Yang kedua adalah karena mereka melakukan aturan-aturan yang Allah tetapkan untuk menjaga mereka. Mereka bisa jadi wanita-wanita yang menjaga kehormatan karena mereka memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk menjaga perempuan. Tidak khulwah, tidak menerima tamu, suami pergi, wanita laki-laki ajnabi dan seterusnya. Karena mereka memperhatikan aturan-aturan Allah tersebut, maka jadilah mereka hafizatul ghaibi. Seandainya mereka tidak mempedulikan aturan Allah, suami pergi ada tamu ajnabi, laki-laki bukan mahram, silahkan masuk, ngobrol asyik dan seterusnya, maka tentu ujung-ujungnya mereka tidak akan bisa menjadi wanita-wanita yang menjaga kehormatan lebih baik ketika suaminya pergi. Dan berkatakan wa'ala zaujah, kewajiban seorang istri untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak suaminya. Dan dia punya kewajiban untuk mengutamakan hakul ba'al, hak suami daripada hak manusia yang lainnya, bahkan orang tua semuanya sendiri. Ketika perintah suami beda dengan perintah ayahnya dan sama-sama ini bukan maksiat, maka yang harus didahulukan adalah perintah suami. Wa ala zauj, dan kewajiban suami untuk berusaha untuk memperbaiki istrinya. Bagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu binisa'i khaira. Bersikaplah yang baik dengan para perempuan. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebenarnya mereka itu bintok, mereka itu tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling tinggi, yang paling atas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika engkau paksakan mereka untuk diluruskan kesertahu, maka engkau mematahkan tulang tersebut. Maksudnya adalah akan terjadilah perceraian. Namun jika engkau biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Kemudian Nabi tutup dengan ulang lagi apa yang diwasiatkan di awal tadi, astausu binisa'i khaira. Oleh karena itu, bersikaplah yang baik dengan mereka. Didik, namun didiknya pelan-pelan, lebih pelan daripada didik laki-laki. Didik semua orang harus pelan-pelan, namun didik untuk perempuan itu harus lebih pelan daripada yang pelan. Maka satu kewajiban suami adalah as-sa'yi fi islahi zaujatih, adalah berusaha untuk memperbaiki, mendidik istrinya sehingga menjadi makin baik dan makin baik. Dan hendaklah dia melakukan berbagai usaha yang dengan usaha-usaha tersebut akan terwujudlah mula amah keharmonisan di antara keduanya. Suami punya kewajiban untuk lebih berperan aktif dalam rangka menjaga utuhnya rumah tangga. Isinya ngambek itu yang ngalahi, yang banyak ngalah harus suami. Fa'inna mula amah yal maksudul a'adham, karena keharmonisan antara suami dan istri ini adalah maksud yang terbesar. Api jangan dilawan dengan api, marah dengan ditambahi disikapi dengan marah, nanti malah semakin berkobar-kobar. Dan untuk terwujudnya mula amah keharmonisan tersebut, oleh karena itu di awal nikah sebelum pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam nadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melihat perempuan yang ingin dibina. supaya seorang suami atau seorang laki-laki yang hendak menikah ini ala basiratin min amrihi, benar-benar tahu keadaan. Beliau katakan di sini hukumnya nadab, hukumnya dianjurkan. Jadi hukum nadab, memandang melihat perempuan yang ingin dinikahi itu bukan mubah menurut pendapat yang paling kuat. Namun yang benar dan sebagaimana dikatakan oleh Syafi'i di sini, yaitu hukumnya adalah mandur, hukumnya adalah dianjurkan. Dan berikutnya tentang ahkam muraba'ah, tentang hukum berkaitan dengan persusuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahumu minar raba'ati ma yahumu minal wiladati. Muttafaqun alaih. Menjadi mahram disebabkan persusuan segala sesuatu yang mahram karena sebab keturunan. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya mahram karena persusuan itu sama dengan mahram karena keturunan. Artinya ibu itu mahram, maka ibu itu juga mahram. Saudara kandung itu mahram, maka saudara persusuan adalah mahram, dan seterusnya. Dan hal tersebut annal muharramat, biasanya wanita yang haram dinikahi minan nasab karena keturunan, berdasarkan Al-Quran dan ijma' ulama adalah sebagai berikut. Pertama adalah al-ummahat wa in alauna min kulli jihatin, yaitu ibu wa in alauna dan seterusnya ke atas min kulli jihatin dari semua arah. Maka ibu, ibunya ibu, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas adalah mahram. Atau ibunya bapak, dan seterusnya naik ke atas juga mahram. Wal banat fa inna zanna min kulli jihatin. Dan anak perempuan, bayi nazarna dan seterusnya ke bawah, mingkul jihadnya dari semua arah. Anak perempuan dari anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya. Wal akhawat mutlaq, dan saudara kandung secara mutlak. Maksudnya mutlak, atau saudara mutlak secara mutlak. Maksudnya mutlak, baik kandung, seayah, atau seibu. Bebanatul ikhwah, dan keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki. Bebanatul akhwah, dan juga keponakan, anak perempuan dari saudara perempuan. Lain azana dan seterusnya ke bawah. Keponakan, anaknya keponakan, dan seterusnya ke bawah. Wal amat wal qalat, demikian juga paman, ya, demikian juga bibi, baik bibi dari ayah wal qalat ataupun bibi dari ibu. Tapi yang dimaksud adalah bibi asli. Adapun suami paman itu bukan bibi dan bukan mahram. Yang dimaksud bibi adalah bibi yang benar-benar bibi, bukan suami, bukan istri paman. Istri paman itu bukan bibi dan bukan mahram. Kesimpulannya, jami'ul qurabat, kaidah tentang masalah mahram karena nasab, kaidahnya gampang. Semua kerabat, semua jalur darah, jalur keturunan, itu adalah semuanya adalah haram, semuanya adalah mahram kecuali sepupu. Illa banatil a'mam. Maka semua jalur keturunan berdasarkan nasab berdasarkan keturunan kelahiran, berdasarkan darah, maka semuanya adalah mahram. Perempuan-perempuan yang ada semuanya adalah mahram, kecuali sepupu. Maka jika kita punya hubungan dengan seseorang dan dia masih hubungannya tersebut hubungan darah, hubungan kelahiran, maka semuanya adalah saudara, semuanya adalah mahram, kecuali sepupu. Ila banatil a'mam wa banatil ammat, anak paman, baik dari ayah ataupun dari ibu, wa banatil akhwal wa banatil khalat, dan anak dari bibi, baik dari ayah ataupun dari ibu. Maka banatul a'mam, maka anak paman, yaitu saudara laki-laki dari ayah, atau ammat, saudara perempuan ayah. Wa banatul akhwal, yaitu anak paman, yaitu saudaranya ibu. Wa banatul khalat, atau anak bibi dari ibu. Ini apa semuanya? Maknanya dalam bahasa kita, sepupu. Maka semua kerabat, jika itu pertalian darah dan nasab, semuanya adalah mahram. Jika hubungan kita dengan orang tersebut adalah hubungan nasab, bukan hubungan pernikahan, hubungan nasab, maka semuanya adalah mahram, kecuali sepupu. Itu kaidahnya. Jadi kalau bingung ini mahram dengan saya atau tidak, maka ini hubungannya, hubungan kita dengan orangnya apa? Pernikahan atau hubungan darah? Hubungannya hubungan darah. Sudah, maka semua yang hubungannya adalah hubungan darah, hubungan nasab, itu mahram, kecuali sepupu. Nah, wahadis sabah, tujuh golongan yang merupakan mahram karena nasab itu juga merupakan muharramat, adalah mahram fi radha dalam persusuan. Min jahatil murdi'ah, dari sisi ibu susu, wa sahibil ladah, dan suami ibu susu. Dengan catatan persusuan tersebut itu 5 kali susuan, fa'aksar atau lebih fil haulai, di 2 tahun pertama dari 2 tahun pertama seorang bayi. Maka wanita yang haram dinikahi karena nasab berdasarkan nas Quran dan ijma itu ada 7 golongan. Ummahat, ya, al-banat, al-akhwat, banatul ikhwah, wa banatul akhwat, al-ammat wal khalat. Ini ada 7. Nah, ketujuh ini juga mahram karena persusuan. Maka ketika seorang bayi itu disusui sebanyak 5 kali oleh ibu susunya, itu ketika dia usianya belum lebih dari 2 tahun, maka dia punya mahram ibu susu. Kemudian ibunya ibu susu dan seterusnya ke atas. Balbana, anak susu. Kemudian akhwa, saudara perempuan sepersusuan. Balbana itu ikhwa, keponakan, namun keponakan dari saudara persusuan. Baik saudara persusuan ini laki-laki ataupun banatul akhwat, saudara persusuan perempuan. Demikian juga al-ammah, dia punya paman, namun paman karena persusuan, atau bibi karena persusuan. Jadi baik bibi dari bapak susu ataupun ibu susu. Artinya ibu susu ini punya saudara perempuan, maka ini mahram dengan anak cucu tadi. Atau sahibulagan itu suami ibu susu. Ini punya adik perempuan. Maka adik perempuan ini mahram untuk anak cucu tadi. Maka cucu sama dengan mahram karena nasab. Mahram karena nasab cucu, maka mahram karena persusuan juga cucu, karena dikatakan menyebabkan mahram karena persusuan apa yang menyebabkan mahram karena nasab. Jika ini jadi sebab mahram karena nasab, maka itu menjadi sebab mahram karena persusuan. Dengan syarat persusuan tersebut, rodo'at 5 kali persusuan menurut pendapat yang paling kuat, ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Adapun jumhur ulama, mereka tidak menetapkan angka untuk persusuan. Maka kalau ini sudah pernah disusui, maka mahram. Dan pendapat yang lain mengatakan ini kalau 3 persusuan. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat Al-Imam Syafi'i yang mengatakan mempersyaratkan 5 kali persusuan. Fil haulain, selama anak yang disusui ini dalam usia 2 tahun. Belum lebih dari 2 tahun. Namun tersebarnya mahram karena persusuan ini adalah min jihadil murdi'ah wa sahibil laban. Cuma di arahnya dari pihak ibu susu dan suami dari ibu susu atau bapak susu. Tidak berkembang untuk dari pihak anak susu. Artinya ada kakak beradik, satu disusui oleh seorang perempuan, satu yang kakaknya ini disusui oleh seorang perempuan. Dia punya adik. Ini kakak beradik ini misalnya anggap saja laki-laki. Keduanya laki-laki. Kakaknya disusui oleh seorang perempuan yang bukan ibunya. Itulah ibu susunya. Adiknya, tapi adiknya tidak. Dan ibu susu ini punya anak perempuan. Bolehkah si kakak ini nikah dengan anak perempuan ibu susu? Apa jawabnya? Tidak boleh, karena ini adalah statusnya apa? Saudara persusuan. Namun, apakah boleh si adik itu nikah dengan anak perempuan ibu susu kakaknya? Boleh. Ini, karena yang disusui itu adalah kakak. Si adik tidak disusui. Maka mahram karena susu itu cuma berkembang melebarnya di arah, di pihak ibu susu dan suami ibu susu, tidak pada anak. Anak susu, anak susu itu cuma masuk dalam kategori mahram yang disusui saja, ataupun adiknya atau orang tua dari anak susu ini tidak masuk dalam lingkungan keluarga tadi. Jadi yang masuk dalam lingkungan keluarga ibu susu itu cuma anak yang disusui. Adiknya yang tidak disusui tidak masuk dalam keluarga ini. Demikian juga orang tuanya itu tidak masuk dalam keluarga ini. Yang masuk cuma dia saja. Oleh karena itu, maka adik yang tidak disusui ini, jika dia nikah dengan anak perempuan ibu susu kakaknya, maka hukumnya diperbolehkan. Atau seandainya, misalnya anggap saja bapak nasab dari anak ini, bapak nasab dari anak ini nikah dengan anak perempuan ibu susu, dia nikah lagi. Ya, si kakak ini punya bapak, nah, bapak nasab. Nah, bapak nasabnya itu ngelamar anak perempuan ibu susu. Maka jawabannya, apakah boleh? Boleh. Karena tidak ada hubungan apa-apa antara dia dengan ini. Yang ada hubungan dengan Anak perempuan ibu susu itu cuma anaknya. Oleh karena itu di bawah dijelaskan, adapun dari pihak aqrabi, kerabat atau keluarga anak susu, maka status kemahraman yang status cuma khusus untuk keturunan arabi, keturunan anak susu ini. Maka anak susu ini punya anak, maka statusnya cucu susu, sehingga mahram dengan ibu susu bapaknya, dan statusnya adalah keponakan, keponakan susu untuk saudaranya persusuan. Maka cuma berkembang di dzurriyyatir rabi, pada keturunan si anak susu. Adapun bapak anak susu, bapak minan nasab, bapaknya dari nasab, demikian juga ibunya, wa usuluhum wa furu'uhum, demikian pula seterusnya ke atas atau seterusnya ke bawah, maka tidak ada kaitan dengan mereka dalam masalah tahrim, dalam masalah hubungan kemahraman. Demikian pula diharamkan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kakak beradik dinikahi, dinikahi oleh seorang laki-laki dalam saat bersamaan, maka ini terlarang. Demikian pula terlarang menikah seorang perempuan dengan bibinya, baik bibik dari ayah ataupun bibik dari ibu secara nasab. Nah, ini juga berlaku untuk masalah persusuan. Maka menikahi kakak beradik saudara persusuan tidak boleh. Ini orang perempuan punya anak gadis dan dia juga menyusui seorang anak perempuan, maka ini saudara persusuan. Maka tidak boleh nikahi ini dan nikahi ini dalam waktu sekaligus. Karena haram karena nasab itu, itulah yang haram karena persusuan. Lami seludah dikasih rada, dan ini ketentuan ini tidak berlaku untuk persusuan. Maka tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibi susunya. Bagaimana bibi nasab juga tidak boleh. Wakadzalika, demikian pula diharamkan, termasuk mahram adalah ummahatu zauja, ibu mertua, wain alauna dan seterusnya ke atas, ibu mertua atau ibu dari ibunya, ibu mertua seterusnya ke atas adalah mahram. Demikian juga termasuk mahram adalah anak istri, maksudnya apa? Anak tiri. Yang dimaksud anak istri adalah anak tiri. Wa inna zanna dan seterusnya ke bawah. Namun anak istri adalah mahram jika seorang suami itu, seorang laki-laki itu telah menyetubuhi istrinya. Ada seorang laki-laki nikah dengan seorang janda punya anak, maka anak janda ini mahram ketika sudah hubungan badan dengan ibunya. Nah, setelah hubungan badan dengan ibunya akhirnya cerai, tidak boleh nikah dengan anak bekas istrinya. Demikian juga termasuk mahram adalah zaujatul aba, istri ayah. Yang dimaksud istri ayah adalah ibu tiri. Kalau istri ayah yang merupakan ibu kita akan disebut al-um. Ini kalau ibu tiri itu istilahnya istri ayah, dan seterusnya ke atas, seterusnya ke atas. Wazawjatul abna, ya, istri anak kandung, ya, menantu. Wa inna zalulan, seterusnya ke bawah, mingkuli jahatin, dari semua arah. Ini semua juga berlaku untuk persusuan. Punya anak susu, anak cucu ini laki-laki, dia nikah dengan seorang perempuan, maka ini statusnya juga menantu susu, menantu karena persusuan. Ini mahram, mahram dengan bapak susu. Bapak susunya bisa megang, bisa keluar dengan menantu persusuan. Maka ketentuan tadi berlaku untuk juga untuk persusuan. Dijelaskan permasalahan mahram al-jama' dalam haramnya mengumpulkan saudara susu wasahar di paragraf atasnya dan paragraf atasnya, dua paragraf di atasnya. Firadha dalam masalah persusuan fihi khilaf, sebenarnya ada perselisihan. Permasalahan pertama, permasalahan jamak, haramnya jamak, haramnya menikahi seorang perempuan dengan saudaranya termasuk juga saudara susu, apakah ini haram? Ini ulama khilaf. Jika ini adalah saudara persusuan atau menikahi seorang perempuan dengan bibi susunya, ini apakah ini haram? Ulama khilaf. Demikian juga tadi menantu susu, apakah itu mahram? Fihi khilaf. Beliau katakan, maka haramnya ajma', haramnya perbuatan mengumpulkan dua bersaudara atau seorang perempuan dengan bibinya. Demikian juga masalah sahar, masalah pernikahan, masalah menantu susu dan seterusnya tadi, firadha berkaitan dengan persusuan, fihi khilafun, terdapat perselisihan di antara para ulama. Namun yang benar yang beliau rasikan adalah hukumnya adalah haram dan mahram. Akan tapi pendapat jumhur ulama termasuk di antaranya adalah imam mazhab yang empat mengatakan haramnya hal tersebut berdasarkan keumuman hadis. Dan hadisnya mengatakan persusuan itu bisa menyebabkan mahram sebagaimana sebab-sebab mahram. Kenapa tidak boleh mengumpulkan seorang perempuan dengan bibi nasabnya? Ini karena sebab nasab, maka ini juga berlaku untuk persusuan. Itu yang beliau rasikan dan beliau katakan yang saya pendapat jumhur ulama diantaranya adalah imam mazhab yang empat. Kemudian pembahasan berikutnya hadis yang ke-50 tentang al-mu'asyarah bainal zawjayn, masalah pergaulan di antara suami istri, interaksi antara suami istri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minhal akhara. Janganlah seorang laki-laki benci dengan seorang perempuan yang sama-sama orang yang beriman. In kariha minha khuluqan, jika laki-laki tersebut tidak suka dengan satu akhlak dari perempuan itu, radhiya minha akhar, maka dia akan rida dan suka akhlaknya yang lain. Diatkan oleh Muslim. Ini berkaitan dengan masalah suami istri. Maka Nabi katakan, tidak seorang suami tidak menaruh perjanjian karena satu sifat jelek yang ada pada istrinya. Karena seandainya dia tidak suka dengan satu sifat jelek yang ada pada istrinya, maka punya banyak sifat baik istrinya yang dia sukai. Penjelasannya, hadis ini adalah bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang suami ketika dia berinteraksi mempergauli istrinya. Dan bimbingan Nabi ini jika dipraktekkan merupakan akbarul asbab sebab yang sangat penting dan faktor yang sangat penting untuk terwujudnya husnul usrah, pergaulan yang baik bil ma'ruf dengan kadar sepatutnya antara suami dan istri. Ya, dengan pesan Nabi dalam hadis ini dijalankan secara komitmen oleh seorang suami dalam rumah tangga, maka ini akan menjaga utuhnya ini menjadi sebab terpenting utuhnya suatu keluarga. Terjaganya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mukmin, seorang suami untuk mempergauli istrinya dengan pergaulan yang buruk. Dan kaidah fikih yang mengatakan melarang sesuatu adalah memerintahkan kebalikannya. Larangan durhaka kepada orang tua artinya adalah perintah untuk berbuat baik dengan orang tua. Larangan mencikapi istri dengan sikap-sikap yang buruk artinya perintah agar mencikapi istri dengan sikap-sikap yang baik dan terpuji. Demikian juga Nabi perintahkan seorang suami untuk memperhatikan, mengingat-ingat ya, akhlak yang baik yang dimiliki oleh istrinya. Dan lagi ingat-ingat baik-baik, al-umur allatitu nasibu, hal-hal yang menyenangkan di suami yang dilakukan oleh istrinya. Istrinya pintar masak, istrinya pintar ini, yang lainnya masakannya enak. Itu perlu diingat-ingat dan dicampak dan dibayang-bayangkan. Dan dahlah dia jadikan hal tersebut akhlak baik istrinya atau hal-hal yang baik yang ada pada istrinya, adalah dia jadikan itu adalah fi muqabalati ma kariha min akhlaqiha. Oke, pembanding dari akhlak buruk, akhlak yang tidak dia sukai yang ada pada diri istrinya. Karena jika seorang suami idza ta'ammala, jika dia merenungkan akhlak baik yang ada pada istrinya, demikian juga mahasin, sisi-sisi baik pada istrinya. Dia seorang yang suka kebersihan, suka kerapian. Ini suaminya bikin enggak rapi, setelah itu jadi rapi lagi ya. Dan demikian perlu demikian dengan kesabaran, pintar masak dan yang lainnya, makanannya masakannya enak. Itu mahasin sisi-sisi baik yang ada pada istrinya yang dia sukai. Kemudian jika dia melihat sebab yang mendorong dia untuk tadabbur, bosan dengan istrinya dan jeleknya sikap-sikap istrinya, maka dia akan lihat bahasanya kejelekan istrinya itu adalah syai'an wahidan, satu poin atau cuma dua hal saja, agak sedikit, paling-paling cuma itu, namun yang lainnya bagus semua. Wama fiha mimma yuhibbu akbar, akan tetapi hal-hal yang disukai yang ada pada istrinya itu lebih banyak. Dia katakan, jika seorang suami itu melihat adanya keburukan pada istrinya, maka paling-paling dia akan lihat satu hal yang bisa dihitung, satu dan dua masalah. Tetapi sisi-sisi kebaikan yang ada pada istrinya itu akan jauh lebih banyak. Maka jika seorang suami adalah seorang yang munsif, seorang yang punya sikap keadilan, sikap adil, maka apa yang terjadi? Maka dia akan menutup mata dari kejelekan istrinya, karena kejelekan istrinya itu telah lebur fi mahasiniha itmihlal, telah lebur dalam kebaikan yang ada pada istrinya. Maka dengan ini, dengan mempraktekan wasiat Nabi ini, maka akan langgenglah asubah hubungan, nah, interaksi suami istri ini, dan bisa tetap dijalankan, ditunaikan hak-hak yang wajib dan hak-hak yang mustahab antar suami dan istri. Dan boleh jadi akhlak jelek yang tidak disukai oleh suami yang ada pada istrinya, dan boleh jadi apa ya, hal-hal yang tidak disukai oleh suami minha dari istrinya, itu istri berusaha untuk takdil, untuk memperbaiki dan menggantinya. Karena suaminya kok sabar, kejelekannya itu tidak dijadikan sebagai masalah, ya, namun dianggap tidak ada karena dia lihat di sisi baiknya suami, maka kulit jadi perempuannya akan sadar, penuh kasihan sama suaminya. Saya kok cerewet sama suami saya dengan baik, maka dia akan perbaiki akhlaknya, bahkan dia ganti, berubah total bisa jadi. Minimal ya takdil, takdil artinya berubah sedikit atau bahkan berubah 180 derajat, itu takdil. Jadi karena sikap suami yang luar biasa ini, maka dia akan berubah, ya, dia kurangi yang jelek-jelek tersebut, atau bahkan akan tabdil, akan berubah 180 derajat. Ada pun orang yang tutup mata dari kebaikan istrinya, dan yang dia ingat-ingat hanya masawe, hanya sisi jelek istrinya, meskipun sisi jelek istrinya itu cuma sedikit, makanya adalah di antara bentuk adam al-insaf, tidak memiliki sikap adil. Dan orang seperti ini tidak akan pernah yasfu, maka tidak akan pernah ada hubungan yang jernih, tidak akan pernah jernih hatinya terhadap istrinya. Dia baru jengkel, marah, mangkel, karena orang yang dia tutup mata dengan kebaikan istrinya, yang diingat-ingat adalah kejelekan istrinya. Maka kata beliau, orang seperti ini hampir tidak pernah setiap hari hatinya itu kauh terhadap istrinya, jengkel dan masalah dengan istrinya. Maka berkaitan dengan masalah ini, mensikapi keburukan yang ada pada pasangan, pada pasangan hidup, maka manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, ini adalah manusia yang paling mulia, yaitu seorang suami yang memperhatikan, yang mengingat-ingat akhlak yang baik dari istrinya, pemahasin atau sisi-sisi baik dari istrinya. Mahasin di sini yang dimaksudkan adalah di luar akhlak, menjadi masalah masak, menjadi masalah kerapian, menjadi masalah yang lain. Dan dia tutup mata dari kesalahan atau keburukan istrinya bil kuliah secara total, dan dia berupaya untuk melupakannya. Buat tenang, dia pura-pura dan berusaha untuk melupakan kejelekan-kejelekan istrinya. Adapun orang yang paling hina, orang yang paling rendah, orang yang paling sedikit diberi taufik, sedikit imannya dan sedikit akhlaknya, adalah orang yang membalik keadaan di atas, adalah kebalikan di atas. Gimana? Ada dia sia-siakan, dia anggap tidak ada mahasin kebaikan istrinya, maka seberapa banyak kebaikan istrinya, namun dia pasang kejelekan istrinya itu nasba ainai, di antara dua matanya. Oh, kelimat bisa jelek sekali ini, masalah ini, itu yang di selalu terbayang dalam pelupuk matanya, selalu terbayang di pelupuk mata, nasba ainai. Bahkan boleh jadi madadaha, dia panjangkan, panjang lebarkan kejelekannya tadi. Wah, ini dia punya sikap aneh ini kok karma. Maka dia hubung-hubungkan. Maka boleh jadi dia hubung-hubungkan beberapa toha, ya, dia hubung-hubungkan kejelekan istrinya itu bidunun dengan berbagai paduka-paduka. Wah, jangan, karena dia gak suka sama saya ini, saya kayak gini, oh jangan-jangan dia sudah punya, jangan-jangan. Dan takwilah dan berbagai otak-atik, sehingga jadilah kesalahan yang dikit itu kasiran jadinya sangat banyak. Kenapa? Ini yang banyak itu gara-gara menghubung-hubungkan tadi. Kejelekan istrinya cuma ini. Kalau istrinya berjadi karena lagi suntuk lagi, karena biasa dulu gadisnya sering keluar-keluar, ini kok suruh di rumah terus, atau banyak di rumah, suntuk jadinya akhirnya mungkin ada perubahan sikap yang kurang digendaki dan gak kurang kepada suami. Terus nanti suaminya menghubungkan dengan yang tidak-tidak. Maka jadilah yang sedikit jadi banyak. Kamu mewakili jadilah realita yang sering terjadi. Kemudian jenis yang ketiga adalah orang yang memperhatikan dua hal, sisi baik dan sisi jelek istrinya. Kemudian wazana bainahuma, dia timbang di antara keduanya. Lalu dia sikapi istrinya sesuai dengan hasil penimbangan tersebut. Kesimpulannya istri saya ini baik ataukah istri saya ini lebih banyak baiknya ataukah lebih banyak jeleknya. Wahada munsib, dan ini adalah seorang yang adil, akan tapi orang ini tidak mendapatkan kedudukan yang sempurna. Maka inilah dan yang lebih baik adalah orang golongan yang pertama, yaitu cuma mengingat sisi-sisi baik istri dan tutup mata dari sisi-sisi jelek istri. Namun minimal adalah golongan yang ketiga. Ini pun masih boleh karena statusnya dia munsif, namun dia tidak dapat tingkatan sempurna. Maka inilah muwazanah yang syariah. Ini termasuk muwazanah syariah, mempertimbangkan ini baiknya istri, jeleknya istri. Kalau ini lebih banyak baiknya istri, maka istri ini istri yang baik, cuma punya ada sedikit kekurangan. Mungkin di antara muwazanah mempertimbangkan antara kebaikan dan keburukan yang dibolehkan, maka diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah hadis ini cuma berlaku untuk suami istri? Beliau katakan di keterangan selanjutnya, dan adab ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sepatutnya ditempuh dan digunakan berlaku untuk jami' mu'asirin wal mu'amirin. Ini sepatutnya, sebaiknya, idealnya digunakan kaidah yang Nabi berlakukan dalam hadis ini berlaku untuk semua orang yang mu'asiri kita pergauli, mu'amirin dan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Ini tidak hanya beliau katakan, tidak hanya berlaku untuk suami, ini juga berlaku untuk tetangga. Nah, ini tetangga, tetangganya ya ada baiknya, ada jeleknya. Maka tidaklah yang supaya betah di situ, tidaklah yang diingat adalah baiknya tetangganya. Kalau yang diingat jeleknya tetangganya, enggak betah di situ. Lama-lama akhirnya nanti meledak dengan juga teman punya. Ada yang anaknya kurang baik, ada sisi-sisi baiknya. Maka punya teman, maka adalah diberlakukan hadis ini. Ya, memang orangnya suka ngomong nyelekit, namun ya, kalau saya butuh duit dia ini selalu siap. Maka itu yang diingat-ingat. Kalau enggak, kalau yang jeleknya diingat-ingat, habis nanti teman. Maka beliau katakan, kaidah yang saya dalam di sini berlaku untuk semua yang berinteraksi dengan kita. Maka sesungguhnya manfaat dari bimbingan Nabi ini secara agama dan secara duniawi banyak. Dan orang yang praktekkan bimbingan Nabi ini, wasahibuhu, yaitu orang yang praktekkan bimbingan Nabi, kaidah yang Nabi terapkan, Nabi tetapkan dalam hadis ini, kaidah dalam muamalah ini, maka dia telah berusaha untuk berusaha untuk firahatul qalbihi, punya hati yang lunggah. Orangnya tidak akan mudah jengkelan mudah ini, namun mudahnya akan punya hati yang santai, akan memiliki hati yang lapang. Dan dia telah melakukan usaha sebab dia dengan sebab tersebut dia bisa mewujudkan kewajiban, hak-hak yang hukumnya wajib ataupun hak-hak yang hukumnya mustahab. Li'anna al-kamala fi nafsi muta'azzar. Sesungguhnya kesempurnaan pada manusia itu adalah satu hal yang mustahil. Teman itu punya banyak tidak ya, kebaikannya ada beberapa yang bikin jengkel, tetangga pun juga demikian, teman kerja juga demikian. Maka sepatutnya memperhatikan kaidah Nabi ini. Kenapa? Itu hal yang patut diperhatikan. Bahasanya kesempurnaan pada manusia itu adalah satu hal yang mustahil. Punya orang tua, itu jadi orang tua ada yang bikin jengkel, namun juga banyak baiknya. Maka tidaklah ini kaidah ini kita. Dan cukuplah seorang itu dinilai adalah seorang yang istimewa ketika itu ada ma'ayibu, ketika kekurangannya itu bisa dihitung. Jadi kekurangannya ini 1, 2, 3, 4, 5 ada cuma satu jari. Maka orang yang kekurangannya bisa dihitung, ini adalah manusia istimewa. Bukannya manusia yang istimewa itu orang yang tidak punya kekurangan. Dan orang manusia yang istimewa adalah orang yang kekurangannya itu bisa, itu terbatas dan sedikit dan tidak dihitung. Nah, kalau kekurangan itu tidak bisa terhitung, nah inilah manusia rusak. Maka tautilun nafsi, maka mempersabarkan hati, mengkokokkan hati, dibuat hati ini sabar, kokoh, ala ma yaji'u minal mu'asirin, terhadap sikap-sikap yang diberikan oleh orang yang interaksi dengan kita, yang sikap-sikap tersebut tidak sesuai dengan roh badal insan, dengan apa yang kita inginkan. Maka ketika kita punya, kita sabarkan hati kita, maka ini akan membantu kita untuk punya husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Dan bisa membantu kita untuk berbuat baik, wal ihsan, dan berbuat baik kepada orang lain. Maka kesimpulannya beliau tegaskan, kaidah yang Nabi sampaikan dalam hadis ini itu pada asalnya adalah untuk suami istri, antara laki-laki dan perempuan yaitu suami istri, namun ini berlaku untuk meskipun sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan yang merupakan orang yang berinteraksi dengan kita, menjadi tetangga, menjadi teman, menjadi orang tua, teman kerja dan seterusnya. Ini kan yang kita bahas. Pertanyaan, apakah kewajiban terhadap mertua sama dengan kewajiban kepada orang tua kandung? Apakah wajib menafkahi mertua bila mertua tidak mampu? Kalau samanya tentu tidak sama, karena ini statusnya orang tua dan itu bukan orang tua. Itu statusnya adalah ibunya istri atau bapaknya. Namun itu adalah kerabat, masuk termasuk kerabat bukan mahram. Ibunya itu jadi mahram. Oleh karena itu, jika anak menantu ini rezekinya longgar dan kerabatnya ini kekurangan, maka punya kewajiban, ada kewajiban untuk membantu kerabat yang kekurangan. Maka hukumnya ini berlaku untuk semua kerabat, termasuk menjaga silaturahmi. Kita akan menjaga silaturahmi dengan kekerabatan. Berkaitan dengan pembahasan yang lewat yaitu asal berkutil mubahat, siapa yang duluan maka dia lah yang mendapat kaedah, siapa yang dulu maka dia lah yang berhak. Bagaimana jika seorang itu datang terlambat ke suatu majelis dan minta tolong pada teman yang datang terlebih dahulu untuk diambilkan tempat duduk, apakah boleh? Padahal sebenarnya tidak boleh. Ketenangan dan faedah, siapa yang duluan, jalan yang berhak. Karena ini adalah hal yang mubah, bukan milik siapa-siapa. Atas data apa orang ini sudah ada yang pesan. Padahal ini bukan punya siapa-siapa. Kecuali kalau dia beli tiket kereta atau yang lainnya, ini maka ya harus menyesuaikan diri, karena ini ada yang punya. Namun perkara yang mubah ini tidak ada yang punya. Kan tidak ada yang punya, maka siapa yang duluan maka dialah yang dapat. Siapa yang datang duluan ke masjid maka dialah yang berhak. Apakah saudara laki-laki kakek mahram? Kalau bingung, pakai saja kaidah. Bicarakan ke atas tuh bingung. Jadi ke atas dari semua arah, ke bawah dari semua arah. Ini termasuk ke bawah dari semua arah, ke atas dari semua arah atau tidak? Kalau bingung, pakai saja kaidah. Jika orang tersebut punya hubungan kekerabatan dan hubungannya adalah hubungan nasab, bukan hubungan pernikahan. Hubungannya dengan kita adalah hubungan hubungan nasab, hubungan darah, hubungan wiladah, hubungan karena kelahiran, dan dia bukan sepupu, maka mahram. Ya, seorang perempuan dia punya kakek, hubungannya apa? Ya. Nasab kan hubungan darah, dia punya bapak, dia punya kakek. Nah, kakeknya ini punya saudara. Kakeknya ini punya saudara. Maka hubungan antara dia dengan orang ini, hubungannya jalurnya jalur apa? Jalur nasab, jalur kelahiran. Maka mahram. Ya, mahram. Dan posisinya adalah paman. Atau posisinya adalah bapak. Dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, di surat Al-Baqarah misalnya, anak-anak Yakub mengatakan, "Kita kami beriman dengan bapak-bapak kami, Ibrahim, gimana? Ya. Ibrahim, Ismail, Ishak." Ya. Maka semuanya disebut sebagai bapak. Meskipun itu agak menyimpang. Ismail bukan jalur mereka. Namun disebut dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Ab, maksudnya ayah. Oh, ini sama ini ternyata. Jika seorang pelanggan datang ke satu majelis, tapi sebelumnya dia minta diambilkan tempat duduk, apakah boleh? Ini jawabannya tidak boleh. Apa yang dimaksud nih kulit jihad? Jadi dikatakan ketika membahas tentang masalah persusuan, termasuk mahram adalah al-ummahat wa in alauna min kulli jihadin. Bahasanya ibu, demikian juga bapak, misalnya untuk anak perempuan, maka bapak dan seterusnya ke atas, itu adalah mahram untuk seorang anak perempuan, seorang perempuan yang kulit jihad. Bapaknya bapak, maka statusnya kakek masih bapak. Bagaimana tadi? Demikian juga saudaranya kakek, itu statusnya masih bapak. Arahnya beda. Enggaklah arah lurus bapak, kakek, kemudian bapaknya lagi, kemudian namun nyerong sampai, namun ini statusnya masih al-ab. Masih satunya masih bapak. Dan banat, tadi misalnya anak perempuan dan seterusnya ke bawah, maksudnya anak perempuan dari anak perempuan atau titik perempuan dan seterusnya ke bawah, Maka ini berlaku. Ini tidak harus lurus, agak nyerong sedikit. Nanti bisa, jika ini masih kategori anak perempuan, maka ini juga anak perempuan yang nanti bagaimana ada bergaul dengan saudara ipar yang lawan jenis? Ada pokoknya adalah tidak ada khalwah dan menjaga hijab. Ketika ada pertemuan dan ada hubungan dengan saudara ipar dan ini terjaga, tidak ada khalwah dan hijab terjaga, atau pakaian seorang muslim yang itu terjaga, jika dia menganggap wajibnya jaga maka dijaga, jika dia tidak maka juga maka tentu lebih longgar tentu tentunya maka hijab dalam artian jilbab kemudian khalwah jika ini keduanya tidak ada maka ini dalam batas yang masih dibolehkan. Ada yang mengatakan bahasa dalam masalah safar seorang perempuan menjadi mahram bagi perempuan yang lain dengan dalil dalam Al-Quran dibolehkan membuka jilbab di hadapan perempuan yang lain. Ini katanya dibolehkan buka ini karena perempuan tersebut merupakan mahram bagi perempuan yang lain. Apakah ini benar? Namanya saja mahram. Namanya saja, akar katanya saja mahram. Mahram adalah satu hal yang haram. Kenapa mahram itu disebut mahram? Karena haram itu dinikahi. Mahram itu disebut mahram karena haram dinikahi. Dan syarat bisa disebut mahram itu adalah haram dinikahi ala sabili takbid selama-lamanya. Jika tidak haram selama-lamanya, semisal saudara ipar, maka bukan mahram. Maka bagaimana bisa dikatakan perempuan kok mahram dengan perempuan? Haram di apanya? Jika suami melakukan kezaliman yang sangat besar, ini tidak dijelaskan apa yang besarnya, terhadap tetangga, misalnya menghina tetangga, merugikan tetangga, kemudian tetangga tersebut protes karena sudah diperlakukan tidak baik oleh suami, suami cuek atas kesalahannya dan tidak meminta maaf pada tetangga, istri pun tutup mata atas kesalahan suami sehingga tidak mengakui kesalahan suaminya dan tidak minta maaf pada tetangganya. Apakah istri ini telah bersikap adil dan mulia? Ini bahkan ini termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Ini namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Entar tetangga semakin merasa terzalimi atau tidak cuek suami istri ini. Ini adalah termasuk keluarga yang ta'awun alal ismi wal udwan. Katanya ta'awun alal birri wa taqwa. Tapi ta'awun alal birri wa taqwa. Maka apa? Maka istri akan sikap baik dengan suaminya dan dia akan terus namun dia juga tidak lupa menasihati suaminya untuk memperbaiki akhlaknya, akhlak dengan tetangga, atau yang diperintahkan, bahkan menyakiti tetangga itu berhak untuk dilaknat. Maka ini satu hal yang bukan masalah kecil namun ini masalah besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kuntum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan jika kalian berkata-kata maka bersikaplah yang adil apa adanya, meskipun itu kerabat, meskipun itu suami. Dan jika memang suaminya salah, maka dia katakan memang suami saya salah, bahkan tidaklah dia akan bersikap baik ketika diminta maaf pada tetangganya, maafkan suami saya ini, saya sudah insya Allah saya nanti akan terus berusaha untuk nasihati, nasih saran, nasih masukan. Ya, saya atas nama masalahnya saya atas kenal diri kami pribadi dan dengan juga keluar kesinta maaf. Dan saya akan berjanji untuk nanti ngasih masukan dengan suami dan maka inilah sikap yang sepatutnya. Bukan malah tutup mata. Yang dimaksud tutup mata yang tadi dimaksudkan. Tutup mata yang dimaksudkan sudah tutup mata yang kira-kira ini bikin mau pecah keluarga. Jadi berkaitan dengan hak hak suami istri. Berkaitan dengan hak suami istri maka adalah haknya itu dikurang oleh suaminya, maka adalah dia tutup mata dengan hal ini demi menjaga demi terjaganya hubungan antara suami istri. Bukan tutup mata dalam masalah semacam yang ditanyakan. Tentu ini satu hal yang tidak benar. Tutup mata dalam hal ini adalah berarti tolong menolong dalam dosa. Tidak mengakui kesalahan dalam hal ini adalah di antara bentuk tidak adil dalam berkata-kata. Pada Allah perintahkan kita untuk berkata adil. Kalau kita ada kurba, meskipun adalah orang yang dekat dengan kita, meskipun itu suami, suami salah ya katakan jangan katakan dia benar, katakan memang dia salah. Adapun supaya ini baik tetap baik dengan orang ini, kita katakan minta maaf dan kita janji untuk memperbaiki suami, untuk menasihati suami dan sebagainya. Ini kan Allah Allah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wa alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi terutama di dalam masyarakat kita ini kita sering dengar apa istilah artinya kawin di bawah tangan atau kawin berjenis. Nah ini bagaimana hubungannya dengan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua juga dalam masyarakat kita ini sering masalah pacaran. Jangan pernah jalilan kayak begitu. Di TV bagaimana menggunakan firluan anak itu terkeluar. Jadi jika pertanyaan tadi mohon. Yang pertama tentang nikah di bawah tangan, yaitu nikah dengan tanpa melalui tidak tercatat di KUA. Ini istilah yang dipakai oleh para ulama, diistilahkan dengan nama nikah urfi, bukan nikah siri sebagaimana salah kaprah yang dikatakan oleh banyak orang. Karena nikah siri itu dalam pengertian syar'i adalah nikah yang tidak diumumkan. Mungkin perlu jadi ada saksi, ada ini, dan tidak ada syuhrah. Tetangga kanan kiri tidak tahu, bahkan orang tuanya tidak tahu atau kerabatnya tidak tahu kalau ini nikah. Ini siri. Ini adalah satu hal yang terlarang. Di masa Umar ada orang yang nikah sembunyi-sembunyi, tidak ada satupun yang tahu, dan Umar memberikan hukuman pukulan untuk mereka. Maka nikah itu sudah suhrah. Oleh karena itu Nabi katakan perbedaan antara nikah yang halal, hubungan yang halal dan yang tidak adalah adanya suhrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fadl baina baina al-halal wal haram ad-duf wal ghina. As-saut ad-duf as-saut atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya perbedaan antara ini hubungan badan yang halal yaitu nikah dan hubungan badan yang haram yaitu zina adalah adanya suara, maksudnya adanya suhrah, tenar. Orang itu tahu, kanan kiri tahu, kerabat tahu kalau ini nikah. Adapun nikah yang tidak dicatatkan itulah yang benar, itu adalah nikah urfi, itu disebut nikah urfi. Dan tentang nikah urfi ini hukum nikah urfi macam-macam. Karena praktek nikah urfi itu macam-macam. Yang pertama ada yang namanya dinikahkan ustaz. Itu sebagian kelompok bikin mengajarkan pada anak didik mereka, dinikahkan oleh amirnya, dinikahkan oleh ustaznya, dinikahkan oleh kiai, maka dah sah. Maka ini adalah kesesatan. Ini adalah nikah yang tidak sah, nikah yang batil. Dan ini adalah perzinahan. Karena ustaz tidak punya hak. Ustaz bukan siapa-siapa. Jika dia tidak mendapatkan taukil dari wali, ya, tidak ada akad taukil perwakilan dari wali, maka ini ya, maka dia tidak punya kewenangan apapun. Maka semacam ini, maka nikah semacam ini jelas dan nikah yang batil, nikah yang tidak sah. Kemudian ada nikah lagi, dan ini tidak dicatatkan dan cuma pakai ya, ustaz atau murabinya atau amirnya atau imamnya atau kiainya. Maka yang semacam ini jadi biasanya tidak dicatatkan, maka ini termasuk nikah urfi. Maka nikah urfi semacam ini gimana hukumnya? Jelas telah batil, tidak sah. Dan nikah urfi yang lain adalah mungkin nikahnya adalah nikah yang sah, namun siri. Biasanya urfi sama siri itu sering jadi satu, kadang jadi satu. Ini urfi tidak dicatatkan apa-apanya lengkap, namun tidak ada suhu. Tetangganya bahkan tidak tahu kalau ini sudah nikah. Kerabatnya juga tidak tahu, paman yang tidak tahu lagi. Maka ini nikahnya statusnya semacam ini, nikah siri urfi. Ini nikah semacam ini statusnya berarti siri urfi. Yang pertama tadi juga biasanya juga siri juga, orang nggak tahu, bahkan orang tuanya nggak tahu. Maka kan disingkatkan statusnya. Ini siri urfi, ya, siri dan urfi. Urfi tidak dicatatkan, siri artinya tidak ada ketenaran, orang nggak tahu. Jika ini siri urfi tanpa wali, nah jelas ini nikah yang tidak sah. Ini siri urfi dengan tak ada wali atau saksi, maka ini sah menurut sebagian ulama, tidak sah menurut Imam Malik. Imam Malik mengatakan syarat sah nikah itu istihar. Jadi dimasukkan tuh kalau tidak salah Imam Malik dimasukkan sebagai syarat sah. Maka menurut sebagian ulama ini tidak sah. Menurut sebagian ulama yang tidak mempersyaratkan istihar, ya, cuma wali saksi, maka ini sah. Kemudian yang ketiga, nah nikahnya lengkap, kemudian ada istihar, tetangga-tetangga tahu, kerabat-kerabat tahu, namun tidak tercatat. Maka ini urfi yang tidak siri, ya. Ini urfi yang tidak siri. Maka hukumnya nikah yang jenis yang ketiga, siri yang tidak, yang urfi yang tidak siri ini tadi, ya, hukumnya sah. Kalau secara keabsahan, maka secara penentu sah. Nah, apakah ini apakah ini haram? Apakah tidak? Karena melanggar ketentuan penguasa. Nah, yang benar, ini adalah satu hal yang haram. Ini adalah satu hal yang berdosa. Sah, namun berdosa. Kenapa? Karena tidak taat pada peraturan penguasa, padahal peraturan penguasa tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Bikin kartu nikah itu tidak ada bagi yang lain. Jangan bikin kartu nikah. Nah. Ini adalah satu ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Maka kalau itu artinya sementara saja. Jadi sementara nantinya dimintakan akte. Nantinya dimintakan surat nikah. Iya, dengan seperti ini terjadi. Nantinya secara resmi minta, tetapi sebelumnya ini untuk menjaga yang melanggar agama. Iya. Terus cara tadi kan. Urfi dulu. Iya, ya. Tapi enggak ciri kan, Pak? Ya, enggak. Oh, enggak. Ya, itu enggak. Tapi cuma urfi saja, enggak dicatat, Kak. Kalau untuk sementara, maka ada dua rincian. Yang pertama, Di mana nanti ketika itu dimintakan surat nikah, nanti ada akad nikah bohong-bohongan atau tidak? Kalau tidak, jadi tidak, jadi cuma orang tua lapor, ini saya sudah nikahkan, sudah sah, karena sudah terpenuhi, saya minta dicatatkan dan di, ini saksinya kemarin, ini juga hadir juga, ini bukti kalau sudah nikah dan sah, saya minta untuk dibuatkan, dicatatkan surat nikah. Ini tidak ada nikah ulang, maka mungkin boleh, enggak, mungkin dibolehkan. Untuk sementara seminggu atau dua minggu terus nanti atau beberapa waktu, tapi nanti tidak ada nikah ulang, nikah bohong-bohongan. Tak mungkin untuk boleh, asalkan kemudian sementaranya itu jangan terlalu lama. Tapi kalau nanti untuk dapat kartu nikah itu ada nikah bohong-bohongan, maka ini dusta. Maka berarti nikah yang kedua itu dusta. Ini termasuk ris, ini satu bentuk penipuan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menerusha kali kami. Siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Maka di sini ada ris, ada tazib, ada dusta. Maka ini terlarang karena itu. Karena nanti ada nikah ulang, bohong, bohongan. Itu pak. Kemudian yang kedua masalah pacaran. Maka kalau pacarannya setelah akad nikah yang sah, makanya nggak masalah. Oh, tapi kalau kemudian yang dimaksud adalah pacaran sebelum ada hubungan apa-apa, bahkan para ulama mengatakan setelah khidbah itu juga masih haram. Meskipun sebagian orang beranggapan bahwa itu dari 10%, kalau syariat itu masih 0%. Maka setelah khidbah sekalipun, setelah dilamar sekalipun, tidak boleh ada hubungan apapun, karena sepatutnya masih orang lain. Dan tentu satu, jika orang itu mengkaji sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah ragu lagi bahwasanya pacarannya adalah satu hal yang haram. Dalam pacaran terdapat banyak hal yang mungkar, banyak terjadi kemungkaran. Bahkan seluruh zina selain zina hakiki itu tak pun berjalan tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada zina mata, ada zina tangan, ada zina pikiran, semuanya ada zina kaki, semuanya itu terwujud dalam pasar, kecuali zina hakiki saja. Atau bahkan sebagian pasar zina hakiki juga terwujud. Maka tidak sah lagi Nabi katakan ada Nabi namakan ada zina meskipun zina yang muqayyad. Zina mata, zina ini, tidak zina mutlak. Maka ini adalah satu hal yang mungkin terlarangnya hal ini. Kemudian yang ini kan sekarang ini kan remaja kita, remaja muslim ini kan sudah membudaya apa sudah itu kartingke itu dianggap seperti istri. Jadi bagaimana kita ini orang tua ini mengarahkan pada para remaja dengan dosa orang baik kan tidak berdosa. Karena orang tua tidak mengatakan dosa, kurang dosa kembali. Ya, maka kewajiban orang tua tentu dalam hal ini bagaimana mengarahkan, mendidik, dan tentu pengarahan dan pendidikan mengarahkan anak untuk punya teman-teman yang baik, untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, terutama bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan pada agama, mengajarkan agama. Maka tentu punya anak yang seperti ini patut disyukuri, Pak. Maka orang tua enggak repot-repot, anaknya sendiri sudah cari jalan yang benar, cari teman-teman yang baik, cari orang-orang yang baik. Nah, ini orang tua ini sangat dimudahkan, Pak. Sudah enggak repot mikirkan ini waduh gimana ngarahkannya. Sudah enggak repot-repot orangnya, anaknya sudah jalan yang benar, masya Allah, itu tentu satu nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka satu hal yang patut diperhatikan kalau orang tua dalam hal ini membolehkan atau tidak mengingatkan, maka dia menjadi sebab Itu sebab orang berbuat maksiat. Maka apa maksiat yang dilakukan oleh anak? Orang tua kecipratan. Pacaran yang dilakukan oleh anak itu juga orang tua tidak ngarahkan, tidak orang tua tidak nasihati dan seterusnya. Maka dia kecipratan dosanya karena orang tua ini punya kewajiban dan anak ini adalah termasuk rakyatnya orang tua. Maka dan tentu yang satu hal yang sangat efektif ya untuk anak itu supaya terarah adalah ketika anak tersebut itu punya lingkungan yang baik. Ketika dia apalagi jauh dari orang tua, nah, dia berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang tertata, lingkungan yang agamis, nah, teman-teman yang ngaji, teman-teman yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini yang paling vital adalah mencarikan lingkungan. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, ini dikatakan sebagai satu hadis, namun kalau hadis adalah hadis yang baik, ajar ke beladar. Nah, dari tetangga, lingkungan yang baik sebelum menentukan domisili, sebelum bangun rumah. Nah, maksudnya adalah ya, sebelum kita domisili di satu tempat, carilah lingkungan yang baik berkaitan dengan pertama berkaitan dengan masa depan anak-anak. Maka satu hal yang paling di samping tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan daya karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa bolak-balikkan sekehendaknya. Maka kewajiban orang tua untuk berdoa dan rajin-rajin berdoa dan berdoa sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Menegakkan sholat bukan hanya ketika maksudnya menegakkan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, namun juga adalah orang yang merenungi sholat. Dan jika sholat itu adalah sholat yang direnungkan, maka kata Allah kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan demikian juga mengarahkan dan tidak bosan nasihati dan mengarahkan. Dan satu hal yang sangat pokok adalah memilihkan lingkungan yang baik di mana anak ini tinggal dan bergaul. Budaya tukar cincin. Budaya tukar cincin lah. Termasuk menjadikan menjerumuskan itu. Anji. Apakah itu orang? Apakah tidak lebih baik dalam remaja kita ini tidak bisa meniru apa itu? Tukar cincin. Ajar yang menerangkan itu. Iya. Jadi tukar cincin dianggap tidak seperti cinceri. Itu salah. Ya. Salahnya. Ya, salah kaprah yang misalnya ada di tengah masyarakat. Yang tadi kita contohkan kibah ngelamar. Nah, sudah orang tua sudah datang untuk ngelamar seorang perempuan, maka sebagian orang beranggapan bahasanya, wah ini sudah setengah istrinya, kemudian bisa diajak pergi kemana-mana, kemudian jalan-jalan, kemudian pegang-pegang dan seterusnya. Dan ini adalah anggapan yang tidak benar. Datang sudah dilamar sekalipun orang tua sudah datang dan ngomong, ini sudah ditentukan hari-hanya. Hari hanya sudah ditentukan, itu pun masih statusnya orang lain, tidak boleh apa-apa. Jangan kan megang lihat, tidak boleh mas ya. Apalagi megang, apalagi bawa pergi dan seterusnya. Apalagi ditambah dengan jika ada tukar cincin, yang tukar cincin ini merupakan budaya Nasrani. Oleh karena itu tukar cincin itu jatuhnya dari manis karena sebagian dijelaskan oleh Al-Bani di Adab Sifat, kenapa tukar cincin itu letaknya di jari manis? Karena karena budaya Nasrani. Mereka ketika tukar cincin tidak langsung dilakukan jari manis, namun disentuhkan ke jari jempol dengan mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, Amin. Maka jatuh di sini. Kenapa di sini dan di sana biasanya ditulis nama. Jadi dengan ditambah dengan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Yakini kalau selama masih dipakai ini akan memperkuat rasa cinta, pasti akan melanggengkan rasa cinta. Ini syirik. Karena ini meyakini sebab yang bukan sebab. Seperti dalam pelajaran tauhid, para ulama menjelaskan bahasanya di antara kaidah masalah syirik adalah meyakini sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai tetap, meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, hukumnya adalah syirik asghar. Maka cincin ini dikasih nama dan dipakai dan diyakini jadi sebab langgengnya cinta. Kalau ini cuma diyakini sebagai sebab, makanya syirik asghar. Jika lebih dari itu, maka jadi syirik akbar. Maka di sini ada syirik asghar, ada kesyirikan di buka cincin. Maka ini haram karena banyak sebab. Biasanya emas dan laki-laki jadi pakai emas, ini haram. Kemudian yang kedua, ini adalah budaya Nasrani, dan kita terlarang untuk meniru dan melestarikan budaya Nasrani. Yang ketiga, terdesain ada kesyirikan bahkan kesyirik asghar, itu meyakini sebab yang bukan sebab. Dan yang ketiga nama apa? Suatu perkawinan yang tidak ada restu orang tua. Tidak ada restu orang tua. Ini apakah ini melanggar? Restu orang tua ini untuk yang pengantin laki-laki atau pengantin perempuan? Laki-laki. Oh, pengantin laki-laki. Perempuan yang tua. Iya. Dengan mengatakan hakim memang. Iya. Laki-laki, apakah itu tidak apa? Mungkin yang di luar itu. Ini tentang masalah birrul walidain. Tentang masalah birrul walidain ada dua faedah penting dan masalah birrul walidain. Yang pertama, wajib taat kepada orang tua selama itu bukan maksiat. Dan tidak ada taat kepada orang tua jika untuk maksiat diperintahkan untuk pacaran. Ini kalau boleh pacar boleh. Semua kok ada pacar jumlah terus dia boleh ya, nggak boleh ditaati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini nama taatu filma'ruf, sehingga ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Kalau diperintahkan taat, diperintahkan taat itu dalam maksiat, maka ini tidak diperbolehkan. Dan tidak taat kepada dalam maksiat, ketika orang tua diperintah maksiat, anak tidak taat itu tidak termasuk durhaka dan tidak berlawanan dengan birrul walidain. Meskipun orang tuanya jengkel sama mati, namun jika perintahnya dalam perintah maksiat, maka anak tidak boleh taat dan dia tidak termasuk dan tidak divonis sebagai durhaka dan tidaklah dia termasuk melanggar kewajiban untuk birrul walidain. Karena perintahnya perintah maksiat. Diperintahkan untuk syirik, meskipun marah setengah mati. Saya enggak mau, kalau disuruh pindah gunung saya sanggup bu. Nah, kalau suruh pasang sajen, ibu mau gini-gini terserah saya enggak bisa, maaf sekali. Nah, ini meskipun ibunya marah setengah mati, ini tidak termasuk durhaka. Dan tidak melanggar kewajiban birrul walidain. Kemudian yang kedua, jika ada satu masalah, jika ada satu perkara, ini manfaat untuk anak dan tidak madarat untuk orang tua, kemudian orang tua melarang, maka tidak wajib taat. Maka tidak wajib taat. Jadi jika ada satu masalah, jika ada satu masalah, satu hal itu manfaat untuk anak, orang tua tidak mendapatkan madarat jika anak tersebut melakukan hal tersebut, dan itu jika anak itu melakukan, anak itu dapat manfaat, kok orang tua melarang, maka tidak taat, bukan durhaka. Contoh misalnya orang tua melarang ngaji, orang tua melarang ngaji, kenapa orang tua melarang ngaji? Kalau karena ini ibunya ini sudah tua butuh dirawat, maka ini wajib ditaati. Kita katakan ngaji tidak harus pergi, antum bisa di rumah dan dapat ilmu karena orang tua ibumu butuh dirawat. Namun ngaji dilarang, di rumah juga tidak dibutuhkan, cuma di rumah suruh nonton TV. Di rumah suruh nonton TV, ngaji tidak boleh. Anak ini nekat lompat jendela, saya ngaji. Kenapa? Di rumah juga cuma suruh nonton TV, tidak ada apa yang harus saya lakukan yang sangat penting untuk orang tua, yang manfaat untuk orang tua, tidak ada. Tidak ada, semua berberes. Tidak boleh pergi, tidak boleh ngaji. Kamu harus nonton TV saja. Di rumah saja nonton TV saja daripada ngaji. Maka tidak taat dalam hal ini tidak durhaka. Tidak taat dalam hal ini bukan termasuk durhaka. Maka berkaitan dengan ini, maka demikian juga berkaitan dengan masalah ini. Punya anak laki-laki, dia punya pilihan yang kurang cocok di hati orang tua. Sekarang apakah orang tua itu dapat mador dengan datang dengan adanya menantu semacam ini? Padahal ini ya berdiri sendiri, rumahnya juga beda, enggak anak ini misalnya ngontak sendiri atau punya rumah atau misalnya tinggal di tempat yang lain, orang tua tidak mendapatkan mador dalam hal ini. Kita dapatkan mudarat dalam hal ini. Dan ini yang jadi dambaan hati anaknya, kadah. Dambaan hati anaknya kalau udah cintanya sudah setengah mati sama ini. Orang tua enggak kesemnya setengah mati. Tapi sekarang ini orang ini setelah nikah kan dia kan berdiri sendiri. Apakah orang tua dapat mudarat dengan hal ini? Dan mudaratnya mudarat real. Tidak ada mudarat real dalam hal ini. Cuma pengennya orang tua kamu sama dapat sama itu. Misalnya. Padahal tidak cocok. Yang dicocok itu. Maka orang tua tidak dapatkan mudarat. Dan anak sangat dapat manfaat. Maka tidak taat dalam orang tua. Dalam hal ini bukan termasuk durhaka. Kenapa? Karena ini adalah satu hal yang manfaat untuk anak. Dan tidak mudarat bagi orang tua. Dan kaedah, seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubi dan yang lainnya, itu satu hal, jika itu manfaat untuk anak dan tidak mudarat untuk orang tua, orang tua melarang, maka melanggarnya bukanlah durhaka. Bagaimanakah dengan hadis Ibnu Umar? Ibnu Umar ya, nikah dengan seorang perempuan ini tidak dicocoki oleh bapaknya, itu Umar Mengutuk Abdul Anhu. Bapaknya tidak cocok. Ini Ibnu Umar lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Nabi saya nikah dengan seorang perempuan, Umar tidak cocok, ayah pun tidak cocok. Gimana yang cara saya lakukan? Nah, Umar tidak ngasih restu untuk perempuan ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Ibnu Umar, ati, apa? Taatilah ayah. Ini diceraikanlah oleh Ibnu Umar karena Nabi memerintahkan untuk taat pada bapaknya. Namun, apakah ini berlaku untuk semua orang? Apakah ini bisa berlaku untuk kasus yang ada saat ini? Dan kasus yang ada pada saat ini di masa Imam Ahmad. Masa Imam Ahmad. Ada seorang yang lapor kepada Imam Ahmad. Seorang anak laki-laki lapor kepada Imam Ahmad. Nah, ya, imam saya ini sudah nikah dengan seorang perempuan, bapak saya enggak ngasih restu, gimana? Apa yang harus saya lakukan? Bahkan saya baca hadis Ibnu Umar, jadi diperintahkan oleh bapaknya untuk mencerai istrinya dan Nabi perintahkan untuk mentaati ayahnya, yaitu mencerai istrinya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, taatilah bapak, mentaatinya dia seperti Umar. Kata Imam Ahmad, ya, taati bapakmu. Jika bapakmu tidak ngasih restu, maka ceraikan ini mah istrimu. Taatilah bapakmu. Seandainya bapakmu itu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waraknya, kehati-hatiannya, ininya, agamanya. Kalau bapakmu itu seperti Umar, taati. Dan kalau tidak, tidak usah. Nggih. Kalau orang tua yang mengalami tidak merestui, karena 90% dari keluarga wanita itu adalah terjadi nilai dan tidak ada komunikasi, tidak ada sifat ya dijajari nasabnya, agamanya, pendidikannya, segalanya orang tua memandang ini tidak ada kekumpulan namanya. Apalagi ini tadi komunikasi ini tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi inilah alasan orang tua tidak memberi restu. Dan sampai kalau orang tua mengatakan, kalau kamu tetap dalam pendirian pendirianmu, kamu saya agak panah itu dia. Jadi ya. Sampai pertama itu, takkan salah kan? Karena yang sudah pengalaman communication, silaturahmi antara pihak-pihak yang perempuan itu dengan ibunya jauh kan, tidak menunjukkan tingkat kuat. Silaturahmi dalam keluarga keluarga tidak ada manfaat. Yang manfaatnya itu dari kedua belah pihak dalam hubungannya, hubungannya begitu. Jadi kalau kalau ini satu hal yang belum terjadi ya, dan istilahnya ya kita kasih saran sama dan kita sarankan sama ya, laki-laki ini ya, bahwasanya ya perlu dipikir masa-masa karena ini berkaitan bukan dengan cuma masalah dua orang, masalah dua keluarga macam-macam ya, layaknya gimana semuanya itu enak ya, atau gimana bisa supaya ini orang tua itu ridho, nggak ada problem antara antara ini apa anak dengan orang tuanya atau anak menantu, calon anak menantu dengan orang tuanya, tentu itu yang lebih baik. Dicari yang nggak bermasalah bagi orang tua itu dan tidak menimbulkan masalah di jauh hari itu tentu yang lebih baik. Namun terus itulah yang ideal, idealnya ya gimana semuanya dalam kondisi enak, dalam kondisi baik, itu yang ideal. Namun seandainya tidak demikian, maka kalau tentang mau difonis apakah ibu ini misalnya ibu tadi memfonis anaknya ini adalah anak durhaka, apakah fonis ini adalah karena nilai durhaka, durhaka orang tua dan seterusnya itu hukum hukum agama, maka kita kembalikan kepada kaidah-kaidah agama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga ridha Allah dalam ridha orang tua itu tentu tidak berlaku mutlak, itu kembali kepada masalah tentang tadi ada kaidah-kaidah dalam masalah birrul walidain itu harus diperhatikan untuk memahami hadis ini. Ini kalau sejalan dengan kaidah maka itulah yang dimaksudkan oleh hadis. Di masa Nabi itu ada anak gugat orang tua, bahasa sekarangnya dimejanjokan bapaknya sama anak, dilaporkan kepada Nabi. Jadi ada sengketa antara anak dengan orang tua, dimejanjokan, dilaporkan kepada Nabi. Dan Nabi SAW tidak menghukumi anak ini sebagai anak yang durhaka. Karena itu ulama menyimpulkan dari hadis tersebut, memejanjokan orang tua yang bermasalah itu bukan durhaka. Jadi orang tua itu memang orang tua yang bikin problem, bikin masalah, mendolimi anak, akhirnya sampai kok gak ketulungan lagi, akhirnya kemudian orang anak itu melaporkan ke kepolisian gitu bang. Itu secara syar'i itu tidak dinilai durhaka jika memang bermakna memang ke arah orang tua, tentu jengkel sekali. Namun karena pada masa Nabi ada seorang sahabat yang melaporkan, meminta hidupkan orang tuanya sendiri karena ada masalah, dan Nabi tidak menyalahkan si anak, kamu keliru ini, kamu wajiban kamu berbakti sama orang tua, kamu cari ridho orang tua. Nabi tidak mengatakan demikian, namun Nabi putuskan dalam hal ini, Nabi putuskan yang benar anak dalam hadis tersebut, yang Nabi putuskan anak kamu benar. Dan ini tidak dilihat sebagai satu bentuk durhakaan. Maka antara orang tua perempuan itu ya sudah apa itu ya buat seluruh keluarga itu. Apakah ini bisa diteruskan nanti dalam? Kalau mau itu difonis durhaka karena perbuatan tersebut, dan padahal ini tidak memberikan istilahnya sebagaimana kaidah yang tadi kita sampaikan, ini tidak masuk, ini masuk dalam kaidah. Maka kalau mau difonis itu sebagai durhaka, kurang tepat kalau ini, dan itu satu hal yang tidak benar kalau dinilai sebagai anak yang durhaka. Meskipun kita mungkin akan ngasih saran sama anak ini, ya dipikir ulang lagi matang-matang, masak-masak, dan dipertimbangkan jauh ke depan. Namun kalau sampai vonis ini durhaka, ini orang tua marah sehingga kamu dapat marahnya Allah dan seterusnya, konsekuensi durhaka, maka tidak masuk lah. Karena berdasarkan kaidah itu tidak itu bisa dibenarkan, itu masuk dalam kaidah yang tadi kita sampaikan. Jadi kalau sampai vonis durhaka itu tidak tepat, tetapi ya cuma mungkin kita bisa nanti saran supaya ditimbang baik-baik. 1, 2, 3 bahkan itu suka memfitnah. Jadi fitnah betul-betul terjadi fitnah. Jadi dari keluarga perempuan itu fitnah ke keluarga laki-laki itu tidak hanya satu orang, tiga orang fitnah. Bahkan ini ada seseorang jadi menantu. Bagaimana pun sudah puluhan tahun tidur sama orang tuanya, jangan dapat. Silaturahmi hanya ajak pada orang tuanya, tidak dapat. Apakah begini masih terus perlu diteruskan untuk keluarga yang lain komunikasinya dan sebagainya? Kalau malah kalau keluarga yang lama kemudian dengan itu, dengan anak apa sebenarnya, anak malah kemudian memutus silaturahmi dengan orang tuanya, ya. Maka di sini setelahnya malah ini yang bisa jadi masalah, Pak. Bukan yang baru mau, yang malah yang jadi masalah itu malah. Ya sudahlah begitu. Ini akan disambung lagi. Apakah tidak lebih parah lagi nanti? Ya makanya. Lah karena itu ya cuma karena fakta-fakta ini cuma bisa. Bukan nanti orang tua ini lebih tidak dari itu kepada kasihan anak itu nanti begitu. Kalau tidak dapat dari orang tua, tapi yang tidak terjadi. Jadi fakta-fakta ini ya perlu dimasukkan, perlu ya bukan ini orang tua, mungkin temannya atau yang lain yang bisa ngasih masukan. Selainnya untuk jadi masukan dipertimbangkan baik-baik, dipikirkan dalam-dalam. Yang menurut itu ada hubungannya dengan judul Lalite dan judul Lalite yang sama. Ya tadi kalau memang itu termasuk dalam kaidah ini memberikan motor sama orang tua, nah, maka ya nanti kita mengikuti kaidah saja. Jadi kalau memang ini memberikan motor kepada orang tua, maka ini satu hal yang perlu diperhatikan. Namun jika ini tidak memberikan motor sama orang tua secara real dan ini menguntungkan secara anak, maka tidak termasuk dalam durhaka. Namun jika ini menguntungkan motor bagi orang tua, maka nanti jadi saya tidak ngasih putusan tegas. Kita mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh para ulama tentang masalah birrul walidain. Maka kita cuma katakan jika memang demikian, maka ini durhaka atau ini satu hal yang tidak benar, dan jika tidak demikian maka ini bukan durhaka. Demikian juga. Jadi secara faedah kita kembalikan pada faedah, maka jika demikian maka bisa durhaka, jika tidak demikian maka ini tidak durhaka. Jadi saya harapkan ini lebih mengarah kepada ridha diri terlebih kepada tauhid ini masa depan anak. Karena hati ini adalah benar kita berdua. Ya, kita. Pagi Umar kau balik yang tadi. Kemudian kami ayah dia keluar yang tadi baca kita pun dia harus jalan dari Muhammad. Ini yang penting kita pun ini. Kalau tidak dari itu, wajah kita gimana? Pak? Kira-kira kita kenyataannya dalam masyarakat. Ya. Mana tidak ada rumah tangga yang yang bisa kita kunjungi lagi. Jarang sekali. Ya, apa yang saya ketahui tadi sudah saya sampaikan, dan ini sudah harusnya jam 7 sudah selesai, sudah jam 8 kurang. Ya, kurang lebihnya itu yang saya tahu, yang saya sampaikan. Saya enggak tahu, saya enggak berani bicara. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.